تفضل بكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى أثاني عشر الرؤية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وذلك كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي اللفظ الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يرون ربهم من فوق من فوق فكل واحد لا يشك عليه أن يرى من فوق. أما لو كان في أسفل واجتمع الناس في أسفل واجتمع الناس فإنه ينظر القريب دون البعيد. وكما أننا نرى القمر من فوقنا فكذلك فإننا نرى ربنا من فوقنا. وليس المراد تشبيه الله بالقمر تشبيه الله بالقمر إنما المراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا. طيب. مذهب يا mantap baca mantap madzhab ahli bidah baca madzhab ahli bidah iya sir. Bismillah. Tsumma qala asy-Syari rahimahullahu taala tsumma qala asy-Syari hafidhahullahu taala madzhab ahli bidai ankarul mu'tazilatu wal jahmiyatu ru'yatallahi fil akhirati faqalu bi anna Allah la yura iya sir ya qalu alladhi yura jismun wallahu laisa bijismin warru'yatu thabitatun fil qur'ani wal ahadithu fi dhalika mutawatiratun. Qala ibnul qayyim rahimahullah قال ابن القيم رحمه الله وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على رؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري ثم ساق نحوا من ثلاثين اسما لصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والآيات في الرؤية صريحة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قد ثبت في الصحيح مسلم أنها رؤية الله يوم القيامة. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwani, pembahasan yang penting ya. pembahasan salah satu pokok madhab ahli sunnati wal jamaah. Ya, as-sani asyara, yang ke-12 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau ini, yaitu qala al-muallif, yaitu masalah ru'yah, melihat Allah. Ini masalah penting. Ya. Qala al-muallif annal mu'minina wa annal mu'minina yarawna rabbahum. Bahwasanya kaum mukminin mereka akan melihat Rabb mereka bi absarihim, dengan pandangan mereka, mata mereka. Yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak. Ini dengan mata mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang Asy'ariyah mereka itu juga berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat. Beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Jahmiyah. Ya, Asy'ariyah sama enggak kayak Ahlus Sunnah berpandangan bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat? Sama. Cuma perhatikan, Asy'ariyah hal ini pun ketika mereka menetapkan Allah dilihat pada hari kiamat, mereka ditertawakan oleh kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah tertawa terkekeh-kekeh, terbakak, terbahak-bahak mentertawakan ya orang Asy'ariyah. Tanakut. Asy'ariyah mengingkari jihah bagi Allah Subhanahu wa taala. Arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Mu'tazilah memang sedari awal demikian, sama seperti Asy'ariyah. Mu'tazilah itu ketika mengingkari Allah beristiwa di atas ars. Namun Asy'ariyah dinilai oleh Mu'tazilah tidak konsisten. Karena yang namanya dilihat itu pada suatu arah. Karena mereka ditertawakan oleh Mu'tazilah, Mu'tazilah terbahak-bahak mentertawakan Asy'ariyah ini, akhirnya orang-orang Asy'ariyah membuat kaedah-kaedah. Al-Ghazali begini, Ar-Razi begini, yang lain begini, enggak satu kata. Nah, ada yang mengatakan di antara mereka, oh enggak, nanti Allah dilihat itu bukan dengan absar, tapi dengan apa? Mata hati. Berarti enggak dilihat, cuma dilihat di mata hati. Di antara mereka ada yang lihat, oh enggak, Allah enggak pada satu arah, dilihat dengan mata. Terus yang mana? Semua arah itu adalah Allah. Aneh ya? Aneh. Maka hati-hati. Oh, kita berarti sama dengan Asy'ariyah dalam menetapkan sifat. Hati-hati. Ya. Asy'ariyah menetapkan sifat kalam, Mu'tazilah menafikan sifat kalam. Berarti Asy'ariyah sama dong kayak Ahlussunnah menetapkan sifat kalam? Enggak. Karena kalamullah menurut mereka tanpa huruf, tanpa suara. Dan enggak abadi. Itu azali dulu. Beda banget dengan Ahlussunnah. Ya. Dan seluruh sifat-sifat yang ditetapkan Asy'ariyah itu mayoritas berbeda dengan Ahlussunnah. Karena memang aslinya mereka ya kalangan mu'attil, mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat Allah. Sekali ditetapin pakai akal. Ya, barakallahu fikum. Hum ya, yaumal qiyamah, biabsarihim yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Ini bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tapi tata cara melihatnya. Tata cara melihatnya enggak perlu desek-desekan, sudah pasti ngelihat namanya purnama. Ya. Taib. La yudammuna fi ru'yati. Mereka enggak desek-desekan dalam melihatnya. Wa dzalika kama jaa fi sahihain, ini sebagaimana terdapat dalam keterangan dua kitab sahih, anna rasula, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian. Ya. Rabb kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat purnama di bulan. Di malam purnama kalian tidak disesek-sesekan di situ. Ini di perkataan pensyarah ya. Wafilafdil akhar, dalam lafad yang lain, kala Rasulullah SAW bersabda, hal tumaruna fil qamar, apakah kalian ragu berselisih dalam melihat bulan, Lailatul Badr di malam purnama, kalian ragu itu bulan apa bukan, apa matahari, ragu enggak kalau di malam gitu? Kita ngelihat nih, jangankan purnama, ada bulan biasa, namun di malam hari, kita ragu enggak, itu matahari apa bulan ya? Enggak ada yang ragu, kata Nabi, hal tumaruna fil qamar, Lailatul Badr, laisa dunahu sahabun, yang enggak ada awan di situ. Qalu la ya Rasulullah, kata para sahabat, enggak wahai Rasulullah, kami enggak berselisih, enggak ragu. Qala fa hal tumaruna fis syams, laisa dunaha sahabun, apakah kalian ragu berselisih tentang matahari yang enggak ada awan di situ, siang bolong, ini matahari apa bukan? Qalu la, kata sahabat, enggak. Fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kalian juga melihat Allah juga demikian. Masyaallah. Ya, jadi ini diantara permasalahan yang berkaitan dengan hari kiamat. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menyebutkan, ya, masih menyebutkan perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat. Ya, diantaranya ialah kaum mukminin akan melihat Rabb mereka sebagai sebuah kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka di jannah. Bahkan nikmat terbesar di jannah adalah ru'yatullah, bukan sekedar bidadari, berjima sama bidadari, makan. Enggak. Yang paling nikmat adalah ini, yang ternikmat, yang semua nikmat yang lain ketika berjima bidadari, makan, minum, semua itu akan terasa hilang ketika sudah melihat Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Apa itu tambahannya? Yang tambahannya adalah melihat wajah Allah. Ya, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kata Allah. Mereka di dalam yang memperoleh, di dalam surga, memperoleh apa-apa yang mereka kehendaki, wa ladaina mazid, dan kami masih memiliki tambahan. Mazid di sini disebutkan dalam banyak kitab tafsir, di antara tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, adalah ru'yatullah. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah mereka kaum mukminin pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka memandang wajah Rabb-nya. Ya. Taib. Nadara yanzuru, kalau muta'adi dengan huruf ila, itu pasti maknanya melihat. Kalau muta'adi dengan huruf fi, baru memeriksa, mengkaji, dan seterusnya. Meneliti. Nah. Taib. Nah, kata Syekh Ar-Rajihi, yarawna rabbahum min fawqin. Ya, mereka melihat Rabb mereka dari atas. Dari atas. Karena Allah punya sifat ulu. Fakullu wahidin la yasuku alih. Semua orang enggak berat bagi dia ayyara min fawq, untuk melihat ke atas. Kama law kana fi asfala. Ya. Amma law kana fi asfala. Adapun kalau sesuatu yang dilihatnya itu yang ada di bawah, ya. Kalau melihat di bawah, wajtama'an nasu, dan orang-orang ngumpul mau melihat sesuatu yang di bawah, ya. Itu susah, ya enggak? Berebutan, ya mana-mana gitu. Fa innahu yanzuru al-qariba dunal ba'ida. Dia hanya melihat sesuatu yang dekat, bukan yang jauh. Kama annana nara al-qamara min fawqina. Sebagaimana kita melihat bulan di atas, dari atas kita. Wa kadzalika fa innana nara rabbana min fawqina. Demikian pula kita melihat Rabb kita dari atas kita. Laisal muradu tashbihallahi bil qamari. Namun yang dimaksud di sini bukanlah menyerupakan Allah dengan bulan. Wa innamal murad tashbihar ru'ya birru'ya. Yang dimaksud adalah menyerupakan, melihat dengan melihat. Bagaimana tata cara melihatnya? Ya, barakallahu fikum. Adapun di dunia, kaum mukminin tidak akan melihat Allah. Ini yang jadi alasan Mu'tazilah. Ketika Allah Tabaraka Ta'ala berfirman kepada Musa, lan tarani, engkau tidak akan melihatku, wahai Musa. Ya, kata mereka, oh berarti huruf lan itu maknanya mu'abbad. Forever, selama-lamanya, ya, selama-lamanya, ya, lantaroni, engkau tidak akan melihat kuai Musa, kan gitu? Ini alasan Mu'tazilah. Apa kata Allah tentang Musa? Qala Rabbi inni anzur ilaih. Ya Allah, ya, apa? Ayatnya gimana? Qala Rabbi arini, ya, Qala Rabbi arini anzur ilaih, arini anzur ilaih. Ya Allah, perlihatkanlah padaku ya Allah, agar aku bisa melihat engkau. Qala lan tarani. Qala lan tarani. Kata Allah, engkau tidak akan melihatku. Nah, kata Mu'tazilah, ini Mu'tazilah ini udah sesat di akidah, sesat di nahwu. Ya, sesat di nahwu. Ilmu nahwu. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Qala lan tarani, kata Allah, engkau tidak akan melihatku. Walakin zur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Ya. Apa ayat lanjutannya? Fa inistaqarra makanah fasaufa tarani. Ya. Kalau si gunung itu tetap berada di tetapnya seperti sedia kala, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuh, maka ketika Rabb-nya menampakkan keagungannya, ya, lil jabal, kepada gunung, ja'alahu dakka, ya. Akhirnya, ya, gunung itu pun menjadi hancur. Allah menjadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun jatuh tersungkur. Sa'iqa pingsan. Pas sadar baru di sini. Ya. Jadi ini menunjukkan Musa yang kuat, yang bisa ngangkat batu yang diangkat oleh 10 orang Musa bisa angkat sendiri, yang sekali cepol orang bisa langsung mati. Ya. Musa yang kuat sekalipun, ya, ternyata enggak mampu untuk melihat Allah. Nabi beliau, Rasul, ternyata enggak mampu untuk melihat Allah di kehidupan dunia ini. Dan memang demikian. Bahkan Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu sudah langsung menghadap Allah. Ternyata beliau tidak melihat Allah. Ra'aitu nura, kata Nabi SAW. Aku hanya melihat cahaya. Karena siapapun makhluk yang masih di dunia, bukan alam akhirat nanti di surga, dia enggak akan bisa melihat Allah tabaraka taala. Bisa dipahami sini? Ngerti ya? Nah, sekarang kita jawab syubhat Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat dengan ayat tadi apa? Lan tarani walakin unzur ilal jabal. Engkau tidak akan melihatku. Nah, kata Mu'tazilah berarti lannya di situ selama-lamanya. Engkau tidak akan sanggup melihatku di kehidupan dunia dan di akhirat. Karena lan, kata mereka, menafikan secara mutlak. Ya. Tidak demikian. Lan itu tidak secara mutlak mu'abbada forever ever selama-lamanya. Namun dia hanya sementara. Al-Imam Ibn Malik dalam kitab Al-Kafiyah Syafiyahnya, beliau menyatakan, "Man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu rudd wa siwahu qad aduda." Ya. Man ra'a an-nafya bilan mu'abbada. Siapa yang berpendapat bahwa penafian dengan huruf lan itu maknanya mu'abbada. Fa qawluhu urdud, maka bantahlah ucapan dia tersebut. Wa siwahu, padahal selainnya, ya, siwahu fa'duda, maka dukunglah pendapat selainnya, pendapat yang lainnya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa lan bukan bermakna mu'abbada. Ini di syarah Al-Kafiyah Syafiyah Ibnu Malik. Ini kalau mau diapalin boleh. Ya, untuk bantah Mu'tazilah. Tadi sudah dibilang, mereka bodoh di akidah, bodoh juga di nahwu. Ya. Man ra'ah. Ya. An-nafya bi lan mu'abbada faqawlahu urdud. Ini maf'ul muqaddam dari urdud, ya. Wasiwahu fa'duda. Dukunglah pendapat yang lainnya, yaitu sementara. Bisa dipahami sini? Yaitu hanya di dunia. Ya. Orang-orang Yahudi, ya, mereka mengatakan ketika Allah sebutkan, kalau begitu kamu minta mati aja. Kalau kamu benar. Ya. Allah katakan tentang mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, walayyatamannaunahu abada. Ayat sebelumnya apa? Bukan. Kul innal mauta alladzi tafiruna minkum, itu bukan. Apa ayat sebelumnya? In kuntum kul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai orang-orang Yahudi. Lupa ayatnya. In za'antum auliyaullah. Jika kalian memang betul annakum auliyaullah. Ali auliyaullahi min dunin nasi. Fatamannaul maut, maka berharaplah kematian. Ayo berharap kematian. Allah sebut apa? Walan, pakai lan nih. Walan yatamannaunahu abada. Mereka enggak akan sekali-kali mengharapkan kematian itu. Apakah benar? Mereka enggak akan apa namanya? Mengharapkan kematian selama-lamanya? Enggak, di dunia aja. Di akhirat mereka pengen mati. Wanadau, mereka menyeru, ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Ternyata di akhirat mereka menyeru, wanadau, dan mereka menyeru, ya malik, wahai malik penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk. Ya, udah bilanglah ke Rabbmu agar dia mematikan kita saja. Qala innakum makisun. Ya. Allah menjawab, kalian tetap ada di situ. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup. Sekali mati, dihidupin lagi. Siksa, mati lagi, dihidupin lagi. Forever ever. Iya dan bila. Ya. Ini sisi pendalilan, lan tidak bermakna muabbad. Tidak bermakna selama-lamanya. Paham enggak sini? Nah. Jadi kalau ketemu Mu'tazilah yang menafikan itu, pakai ayat ulantara ini, antum pegang kaidah tadi. Ini yang disebutkan oleh Ibn Malik di syarah Kafiyah Syafiyah, ya, dan juga di ayat tadi. Ya, walan yatamannaunahu abada, ternyata di akhirat, dan mereka wanadau, menyeru, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, minta mati. Ya, jadi di hari kiamat mereka menginginkan kematian, padahal di dunia mereka enggak menginginkan. Pakai lan, namun nafiannya itu sementara. Tapi barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ngerti? Tasbihu alil bidah. Madhabu alil bidah. Ya, madhab alil bidah dalam masalah ru'yatullah. Angkarul mu'tazilatu wal jahmiyatu. Tadi ini Asy'ariyah enggak ada. Berarti Asy'ariyah menetapkan ru'yatullah. Namun beda menetapkannya, ya. Mereka enggak menetapkan Allah di atas dilihatnya. Kalau mereka menetapkan Allah di atas, kelar udah madhab mereka. Sia-sia selama ini yang mereka perjuangkan di dunia. Habis. Ya. Jadi di akhirat mereka berpandangan yang dilihat Allah, yang dilihat Allah pada hari kiamat itu dengan mata hati. Itu pun enggak satu kata mereka. Antara Ar-Razi dan Ghazali beda, dan yang lainnya beda. Ya. Ada yang mengatakan, "Oh, Allah dilihat dari mana-mana." Jadi ini batil nih, melazimkan apa? Semua anggota tubuh menjadi mata. Kan dilihat di mana-mana. Paham enggak sih antum? Ya, barakallahu fik. Tapi kalau dibanding Mu'tazilah dalam bab ini sama Asy'ariyah, mending mana? Asy'ariyah. Ya, mending Asy'ariyah, tapi kayak gitulah. Kayak gitu. Ya. Mana lagi tadi? Angkarul Mu'tazilah wal Jahmiyah ru'yatullah fil akhirah. Mu'tazilah dan Jahmiyah mengingkari Allah dilihat di akhirat. Faqalu bi anna Allah la yura, kata mereka Allah tidak dilihat. Ini syubhat mereka nih. Qalu alladhi yura jismun, karena yang dilihat itu adalah jisim. Ya. Adalah bentuk fisik. Wallahu laisa bijismin. Allah enggak ada bentuk fisiknya. Itu aneh lagi mereka itu. Sesuatu yang punya zat pasti dia bertempat. Paham enggak tuh? Pasti dia eksis. Kalau ada di mana-mana, itu enggak ada zatnya. Ngerti enggak? Enggak ada zatnya. Sekarang kita tanya kepada mereka, kaum Jahmiyah, Mu'tazilah dari kalangan Mu'tazilah ini. Apakah Allah ada zatnya? Ada. Ada. Berarti keeksistensi zat Allah itu, keberadaan zat Allah itu, eksistensinya itu di mana? Kalau mereka kan punya kaidah, tidak boleh menanyakan tentang Allah ada di mana. Ini Asy'ariyah juga berpendapat itu. Ingat gak waktu kita ngaji kitab Kasyifatus Syajar? Ingat gak yang saya bawain bantahannya dari Adz-Dzahabi, dari kitab Al-Ulu, waktu kajian Kasyifatus Syajar. Ingat nih, Allah gak boleh ditanya tentang di mana. Di mana. Karena kalau ada di mana sesuatu yang ada arahnya, pasti dia jisim. Dan Allah disucikan dari jisim. Nah, kata mereka. Taib. Faqalu, mereka mengatakan bi anna Allah la yura, Allah tidak dilihat. Qalu alladhi yura jismun wallahu laisa bi jismin. Wa ru'yatu sabitatun fil Quran, padahal ru'yah itu memang tetap ditetapkan di Al-Quran. Wal ahadis. Yeah. Wal ahadisu fi dzalika mutawatiratun. Hadis-hadis tentang ru'yah ini mutawatirah. Kata Ibnu Qayyim, wa ammal ahadisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Hadis-hadis dari Nabi SAW dan para sahabatnya adalatu ala ru'yati fa mutawatiratun. Ya. Ya, hadis-hadis yang menunjukkan akan ru'yah itu mutawatir. Rawaha anhu Abu Bakar Siddiq, diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Summa saqa nahwan min salasina isma. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan sekitar 30 nama li sahabati dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihi ta'ala alaihim. Ya. Wal ayatu fi ru'yati sharihatun. Ayat-ayat tentang ru'yatullah, melihat Allah itu jelas sekali. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya, wajah mereka pada hari itu bercahaya. Ya, nadhirah. Pakai huruf dad. Itu nadhirah. Asal katanya an-nudrah. Nudrah. Ya, yang maknanya berseri-seri, indah. Ila rabbiha nadhirah dengan huruf dha. Ya. Melihat. Baik. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini tentang orang-orang kafir nih. Sekali-kali tidak. Mereka orang-orang kafir. Ya. Mereka benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Ya. Jadi yang melihat Allah di hari kiamat di surga hanyalah orang-orang yang beriman. Orang kafir dihalangi melihat Allah. Ya. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan demikian, orang mukmin tidak dihalangi oleh Allah melihatnya. Ya. Adapun orang kafir terhalangi. Karena kalau mukmin terhalangi juga ya sama aja mukmin sama kafir kan? Sama-sama lamah jubun. Taib. Lilladina ahsanul husna wa ziyadahnya. Di antara ayat. Dan bagi orang-orang berbuat ihsan, mereka mendapatkan husna surga dan tambahannya. Ziyadah qad sabata fi sahih muslimin. Telah sabit dalam sahih muslim. Annaha ru'yatullah yaumal qiyamah. Wa dia dalam melihat Allah pada hari kiamat kelak. Apa? Hah? Yang kafir Jahmiyah. Yang kafir. Hah? Nah, yang melihat Allah itu yang mukmin. Nanti kan ahli bid'ah itu ada bid'ah mukafirah, ada ghairu mukafirah. Ini perlu diperhatikan, kaum Mu'tazilah terbagi-bagi ya. Pentaktil sifat-sifat Allah, ada yang taktil kulli. Keseluruhan. Nah, kaum Jahmiyah mentaktil seluruh sifat Allah. Mu'tazilah juga demikian. Bedanya Mu'tazilah sama Jahmiyah apa? Jahmiyah juga mentaktil nama-nama Allah. Kalau Mu'tazilah tidak mentaktil nama Allah. Namun mereka menafikan sifat. Ini aneh. Padahal di setiap sifat pasti setiap nama pasti terkandung sifat. Maka mereka mengatakan Allahu alim, alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in, basirun bila basorin, qadirun bila kudrotin. Nah itu, Allah punya, Allah adalah al-alim, namun tanpa ilmu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya cuma dua aja. Kul huwa apa? Lam yalid walam yul, awalam yakulahu kufuwan ahad, sama laisa kamitslihi syai', yang menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Udah itu aja. Laisa kamitslihi syai'. Ya, ayat kedua enggak dibaca tuh. Wa huwa samiul basir enggak dibaca. Nah, itu aja udah. Muter-muter ya. Barakallahu fikum. Enggak, bentar, belum. Nah, Jahmiyah kafir. Ya. Ada kitab ya, nanti mudah-mudahan kita bisa bacain itu tentang kafirnya kaum Jahmiyah. Al-Imam Al-Bukhari di Khalqu Af'alil Ibad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Masail Kitab Tauhid, ya, Barbahari di Syarhus Sunnah dan yang lainnya menyatakan Jahmiyah dan Rafidah bukan Islam. Mereka enggak termasuk dalam hadis sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah menjadi umatku berarti masih umat Nabi. Umatku terpecah menjadi 73 kelompok, semua di neraka kecuali satu. Berarti 72 yang terancam nyangsang di neraka. Semuanya terancam di neraka kecuali satu aja. Nah, Mu'tazilah, apa namanya? Jahmiyah, Rafidah enggak masuk tuh di 72 ini. Enggak masuk di 72. Tereliminasi. Iya, enggak dianggap. Ya, jadi Jahmiyah gimana? Mereka digolongkan kepada kafirin. Asy'ariyah gimana? Asy'ariyah mereka muslimin. Ya. Nah, kalau di antara mereka ada yang jadi gulatnya, ya mereka udah otomatis jadi Jahmiyah. Ya, di antara mereka ada yang gulatnya, ada yang ekstrimnya. Yaitu mereka berada di naungan Asy'ariyah, namun hakikatnya dia adalah Jahmi. Ya, ada enggak Asy'ariyah yang liberal aja ada sekarang? Banyak. Emangnya antum kira Ghairu Aqil, Ghairu Sa'id itu bukan Asy'ariyah? Asy'ariyah. Emang antum kira bos Banser yang jadi ulil amri antum itu? Ya? Bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Abangnya dia yang kemarin ceramah di depan Yahudi, sekarang jadi ketua PBNU, bukan Asy'ariyah itu? Hah? Asy'ariyah bukan? Asy'ariyah. Ya. Abdul Muqsit Al-Ghazali, pembesar kalangan liberal di Indonesia, emangnya dia bukan Asy'ariyah? Asy'ariyah. Sampai-sampai founder liberalisme di Indonesia yang membawa bendera kekufuran liberal di Indonesia, Nur Kholis Majid. Ya. Awalnya apa dia? Akidahnya. Asy'ariyah. Paham gak sih? Jadi label mereka mungkin Asy'ariyah nasional. Asy'ariyah lokal. Namun ternyata ada yang jadi Jahmiyah, ada yang jadi liberal bahkan. Bahkan ada yang murtad. Ya, lihat tuh yang namanya Nur Kholis juga itu. Yang jadi jurkam nikah kaum muslimah dengan laki-laki kafir. Jurkamnya dia itu. Hah? Kawin di gereja seorang wanita perempuan. Bahkan mereka sekarang lagi gencar itu kampanyekan nikah beda agama. Mereka kampanyekan sampai bikin iklannya kurang ajar lagi, cewek bercadar pacaran sama laki Kristen, cewek bercadarnya disuruh sama pacarnya, kamu sholat dulu masjid. Terus pas lagi jalan naik motor boncengan, ceweknya yang cadaran, ya bang, abang gak ibadah ke gereja, ayolah bang ibadah. Terus makan berdua, pacaran pakai cadar tuh, lihat tuh. Ya, kerjaan siapa itu? Kerjaan orang-orang yang Asy'ariyah, namun jadi kayak begitu. Labelnya sama Asy'ariyah, namun hakikatnya mereka udah bukan Asy'ariyah. Murtad. Paham gak sini? Ada yang murtad, ada yang liberal, ada yang Jahmiyah, ada yang macam-macam. Bahkan ada yang Syiah. Ada yang tasayyuh lah minimal ke Syiah-Syiahan. Ya. Paham gak sini ya? Jadi Asy'ariyah itu yang pure Asy'ariyah, saya juga bingung yang mana. Hah? Terus sama. Enggak. Hafidah tua. Alah. Apaan dia? Musyrik gitu mah. Mau membolehkan darah kambing buat jin. Hafidahullah. Hafidahullah. Qatalahullah. Antum doain semoga Allah menjaga dia. Dia bilang, boleh enggak potong kambing buat jin laut? Darahnya buat jin, kepalanya, dagingnya buat kita. Antum mau doain? Itu perlu ditakwil, Ustaz. Hah? Perlu ditakwil mungkin. Takwil. Kata beliau kan mungkin secara global. Secara global apa? Musyrik. Musyrik indana. Lah. Ya, saya pikir juga beliau Asy'ari murni, ya kan? Kayak Kiai Haji Lutfi Basori, ya, atau Buya Yahya. Tapi kalau kayak gitu, kalau Buya Yahya terang Asy'arinya mengingkari apa namanya sedekah laut. Hatta Ibnu Sulami juga mengingkari. Kalau dia apa? Bertanya orang bertanya terus dijawab bercanda sama dia, ya. Dibawa bercanda, pertanyaan itu luar biasa itu. Boleh enggak sedekah laut? Itu pertanyaan luar biasa. Dibawa bercanda, oh jin laut. pakai gaya dia, ya. Musyrik, mubtadi, dol, ya. Apa yang diduain Nabi Dawlo, mantok. Apa yang ditakwil, semuanya ditakwil. Kenapa si Said Agil Sirot gak ditakwil, ya. Ditakwil aja semuanya, udah. Ya, gak ada yang sesat kan. Takwil semua. Adi Armando, takwil lah. Udah, kelas. Kuluna semua, orang-orang yang sesat, kulu, abdolin, semua orang-orang yang sesat itu semua, akhirnya dapat hidayah semua. Karena takwil semua. Maksud Adi Armando, maksud Abu Janda, bukan gitu. Nah, itu pada kalam-kalam yang khafi baru kita bawa kepada ihtimal yang baik. Ya, yang khafi, yang zahir, apalagi yang berbahaya begitu, gimana? Allah musta'an. Mana lagi tadi? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ah, baca berikutnya. Siapa? Faris. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina wal mursalina wa la yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi wa anna afdhala ummatihi Abu Bakrin As-Siddiq As-Siddiqu thumma Umaru Al-Faruqu thumma Utsmanu Dzun-Nuraini thumma Ali Al-Murtada thumma baqiyatul asyrati thumma ahlu badrin, thumma ahlu syajarati, ahlu bay'ati ridwani, thumma sa'iru sahabati radiyallahu anhum. Wa atawalla ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa adhkuru mahasinahum, wa ataraddu anhum, wa astaghfiru lahum, wa akuffu an musawihim, wa askutu amma syajaru bainahum, wa a'taqidu fadlahum, amalan biqaulihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa taraddu an ummahatil mu'minina al mutahhirati min kulli su'in. Baik, qala al mu'allif ya wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan, aku beriman bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul, dan keimanan seorang hamba itu tidak sah hingga dia beriman kepada kerasulan beliau dan bersaksi atas kenabian beliau. Ya. Wa anna afdala ummatih, dan bahwasanya umat beliau yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, Umar Utsman Dzun-Nurain, sang pemilik dua cahaya, kemudian Ali Al-Murtada, kemudian 10 orang selain keempat orang di atas, 10 orang sahabat. Namun 10 orang sahabat termasuk 4 orang ini juga, berarti 6 orang berikutnya lagi itu yang masuk ke dalam rombongan Al-Asyrah Al-Mubasyyiruna bil Jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Ya. Kemudian summa Ahlu Badrin, kemudian para sahabat yang ikut perang Badar. Summa ahlu syajarah, kemudian para sahabat yang berkumpul di bawah pohon untuk bai'at tahta syajarah. Ya. Tahta syajarah disebut ahlu bai'ati ridwan, bai'atu ridwan. Summa sa'iru sahabah, kemudian seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yang semoga Allah meridai mereka dan membuat mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa atawalla ashaba rasulillah, dan aku loyal, bersikap loyal kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Ini ya ikhwah ya, diajarin kita ini oleh Ibnu Taimiyah. Kita mau apa namanya berwala yang totalitas, enggak perlu melihat kasusnya apa, itu pada tiga jenis manusia selain Nabi dan Rasul. Sahabat, empat khulafa ar-rasyidin, ya. Sahabat, ahlul bait, ya. Jadi ini para sahabat, ahlul bait, Ahlul Bait dan juga azwajun Nabi, istri-istri Nabi. Sahabat termasuk di dalamnya Umar, Abu Bakar, Utsman, ini kita mesti pro sama mereka. Enggak ada alasan enggak. Istri-istri Nabi, ya. Ahlul Bait Nabi, itu kita enggak ada alasan untuk kontra sama mereka. Paham enggak di sini? Ngerti enggak sini? Ahlul Bait Nabi termasuk di antara istri-istri Nabi. Paham ke sini? Jadi kalau mereka dituding oleh pihak lain, kita mesti loyal sama mereka. Enggak ada alasan enggak. Enggak bisa antum bilang, "Oh, ntar dulu." Ya, ya mungkin kamu benar, sahabat yang salah. Enggak ada kayak gitu. Paham enggak sini? Itu loyalitas yang kita mesti berwala kepada sahabat seperti itu. Enggak ada manusia setelah Rasulullah SAW. Beda sama ibu bapak kita. Ibu bapak kita dituding. Mungkin bisa jadi ibu bapak kita memang keliru, salah. Kita mesti profesional. Enggak boleh kita membela ibu bapak kita yang salah. Atau guru kita, ustaz kita, syekh kita. Kalau keliru ya keliru. Paham enggak sini? Namun kalau sahabat, istri-istri Nabi, ya, apalagi Khulafaur Rasyidin, itu enggak ada alasan. Oh ini berarti salah nih. Enggak, ente yang salah. Sahabat yang benar. Kayak gitu. Bisa dipahami sini ya. Nah ini makanya atawalla ashaba Rasulillah. Aku bersikap loyal pada para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Wa'adkuru mahasinahum. Saya menyebutkan berbagai kebaikan mereka. Wa'ataraddu anhum. Ya, saya pun juga mendoakan keridhaan untuk mereka. Wa'astaghfiru lahum wa'akufu an masawihim. Ya, aku memohon ampunan untuk mereka, menahan diri dari menyebutkan keburukan mereka. Ya, wa askutu amma syajara bainahum. Aku diam terhadap perkara perselisihan yang ada di tengah mereka. Wa taqidu fadlahum amalan biqaulihi ta'ala, dan aku mengakui keutamaan mereka dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim. Ini Allah bercerita tentang setelah kaum Muhajirin wal Anshar, ya. Kaum Muhajirin, kaum Anshar, bagaimana amalan mereka? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, yaqulun, mereka mendoakan, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ya ampunilah kami dan para saudara kami yang sebelum saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya. Wa ataraddu an ummahatil mu'minin. Aku juga mendoakan keridhaan Allah untuk para ibunda kaum muslimin, ya, yang mereka al-mutahharat fi min kulli su'in, yang mereka disucikan dari segala keburukan. Ya. Baca sini, Johar syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syarih hifdzahu wa ta'ala. الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحد قسمي الشهادة فالشهادة لله تعالى بالوحدانية هي القسم الأول والشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القسم الثاني فأصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والشهادتان شيء واحد مرتبطة إحداهما بالأخرى فلا تصح إحداهما بدون الأخرى وإذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى فإذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله وإذا اجتمعت فسرت شهادة الشهادة الأولى بوحدانية الله والثانية بإثبات النبوة لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه wa man syahida anna Muhammadar Rasulullah wa lam yashhad an la ilaha illallah lam tuqbal minhu fala tuqbalu ihdahuma illa bil ukhra. Baik. Syarah. Ya, jadi setelah Syekh menyebutkan dalam mukadimah risalah ini pokok-pokok akidah yang ditanyakan pada beliau, maka di sini beliau menyebutkan akidah beliau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pokok akidah yang pertama bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, yang kedua bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Ya. Rasul Allah. Di mana seseorang mesti mengucapkan, meyakini, mengakui, ya, dan mengamalkan konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya. Taibar kalau fikum. Nah, kata Syekh, al-iman kepada kenabian Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu dari dua jenis syahadat. Fasyahadatu lillahi ta'ala, yaitu bersyahadat tentang Allah Ta'ala akan wahdaniyah, keesaan Allah dalam hak ibadah. Hiya al-qismul awal. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, syahadat kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu bagian syahadat yang kedua. Maka asluddin, pokok agama ini, dan asas milah agama kita ini adalah Anda bersaksi akan keesaan bagi Allah dalam ibadah, dan Anda bersaksi, ya, bagi Muhammad SAW sebagai nabinya dengan risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak sah keislaman seseorang yang dia hanya bersaksinya asyhadu an la ilaha illallah. Mana Muhammad Rasulullahnya? Ah, saya enggak suka sama beliau. Karena beliau poligami. Oh, enggak sah ini udah. Enggak jadi Islam. Ya, enggak jadi Islam. Fa syahadatani syai'un wahid. Maka dua kalimat syahadat itu sebagai satu kesatuan. Ya. Salah satunya saling berkaitan dengan yang lain. Maka tidak sah salah satunya, salah satu syahadat apakah la ilallah, tanpa diiringi yang lain, yaitu syahadat Muhammad dan Rasulullah. Nah, apabila disebutkan salah satunya, berarti masuk ke dalamnya syahadat yang lain. Makanya apabila utlikot disebutkan secara mutlak syahadat la ilaha illallah, berarti masuk di situ juga syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya. Nah, apabila disebutkan secara mutlak syahadatu anna Muhammad Rasulullah, berarti masuk juga ke dalam cakupan syahadat tersebut syahadat la ilaha illallah. Nah, apabila digabungkan semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, fussirat asyhadatu al-ula, maka yang pertama la ilaha illallah itu ditafsirkan bil wahdaniyati lillah, bil wahdaniyati lillah, ya kan, keesaan Allah dalam ibadah. Yang kedua, wa anna Muhammad Rasulullah bi isbatin nubuwah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ditetapkannya nubuwah dan kerasulan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah namun tidak mau bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, lam tuqbal minhu, enggak diterima persaksiannya. Siapa yang bersaksi Muhammad adalah Rasulullah enggak mau bersaksi la ilaha illallah, juga enggak diterima. Tidak diterima salah satunya, kecuali mesti bersaksi dengan yang lainnya lagi. Wa la yadkhulu al-insan fil Islam illa bi syahadatain. Seseorang enggak masuk ke dalam Islam kecuali dia, ya, dengan mendatangkan dua syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Sampai sini ya? Cukup dulu kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka.